kau pernah bilang cinta padaku, tetapi setelah kau tahu aku sayang tentang profesiku seniman jalanan. Ketika kau tinggalkan aku, setelah kau dapat penggantimu, memang buat pegang peranan sayang seniman gitar yang jadi sasaran. Hai hai hai cewek zaman sekarang, rata-rata mata duitan. Hai hai hai cewek zaman sekarang, selalu memandang di dompet doang. Hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai. Dulu kau pernah bilang cinta padaku, tetapi setelah kau tahu aku tentang profesiku seniman jalanan. Menarikah kau tinggalkan aku, setelah kau dapat penggantiku, memang buang pegang peranan sayang seniman gitar yang jadi sasaran. Go, go.